Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita telah membahas 3 poin pembahasan dari Nawaqidul Islam. Yang pertama, asyirku fi ibadatillah. Yang kedua, man ja'ala bainahum wa bainallahi wasa'id yata'uhum wa yas'aluhum syafa'ah wa yatawakkalu alihim. Dan yang ketiga, malam bikafiril musyrikin au syakka fi kufrihim au sahaha madhabahum. Tiga-tiganya semuanya termasuk diantara min Nawaqidul Islam, di antara pembatal-pembatal keislaman. Dan kita tadi telah membahas tentang berkaitan masalah malam yukafiril musyrikin, barang siapa yang dia tidak mengkafirkan kaum musyrikin. Ini adalah perkara yang berkaitan masalah takfir, atau dia meragukan kekafiran mereka, dan atau bahkan mereka membenarkan madhab kekafiran atau madhab kesyirikan. Maka yang demikian akan menjadikan pelakunya dia ini melakukan pembatal atau melakukan amalan yang membatalkan keislaman mereka. Ikhwan fillah, tadi telah kita sampaikan bab yang 3 ini sangat berkaitan dengan masalah penegasan sikap terhadap orang-orang mereka dikafirkan Allah, dikafirkan Rasulnya SAW, dikafirkan agama secara umum. Sehingga seorang yang mengikuti Rasulullah, yang kita menjadi atba'ur rasuli, menjadi pengikut Rasulullah, wajib untuk melakukan apa yang seperti Nabi lakukan. Nabi mengkafirkan ahlul kitab, Nabi mengkafirkan orang-orang musyrikin, maka wajib bagi kita jadi mengkafirkan yang telah dikafirkan Allah dan Rasulnya. Adapun muslimin kita tidak mengkafirkan, adapun muslimin kita tidak asalnya tidak mengkafirkan, sampai kemudian jelas perkaranya bahwasanya mereka betul-betul tidak ada lagi hukuman lain kecuali dijatuhkan hukuman kafir. Dan bab yang ketiga ini seakan-akan mengajarkan kepada kita ini sikap tafrid dalam masalah takfir. Ini orang yang mereka beremeh-remeh, atau mereka mengambil sikap tafrid, meremehkan, seakan-akan tidak perlu adanya pengkafiran kepada manusia. Maka ini sebuah kekeliruan. Selain kekeliruan yang lainnya adalah orang yang mereka ini ifrat, ghulu dalam masalah takfir, sehingga mereka gampang mengkafirkan kaum muslimin. Para ulama kita memberikan beberapa catatan kejahatan ketika orang mereka gampang menjatuhkan vonis kafir kepada seseorang atau kepada jamaah atau kepada masyarakat kaum muslimin. Yang permasalahan ini permasalahan yang sangat berat, karena di antaranya Nabi mengatakan berkaitan dengan masalah yakni memvonis kafir, kata beliau di antaranya, ayyu mamri'in qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qala wa illa raja'at 'alaihi. Barang siapa yang dia mengatakan kepada saudaranya, jadi muslim, mengatakan kepada saudaranya muslim, ya kafir, wai si kafir, maka sungguh perkataan itu akan kembali kepada salah seorang di antara keduanya. Seandainya yang dia katakan ya kafir itu dia betul-betul kafir, maka dia telah menjatuhkan hukuman pada orang tersebut sebagai kafir. Akan tapi ternyata kalau yang dia kafirkan itu tidak kafir, raja'at alaihi, maka tuduhan kafir itu akan kembali kepada dirinya. Sehingga ini sesuatu yang sangat berbahaya. Atau juga diantaranya dikatakan manda'a rajulan bil kufri au qala adu Allah, barang siapa mengatakan atau barang siapa yang dia menyeru saudaranya dengan kekafiran atau dia katakan adu Allah, musuh Allah, walaysa kadzalik, sedangkan orang yang dia katakan ya kafir atau adu Allah tersebut ternyata tidak seperti yang dia ucapkan, tidak kafir dan bukan musuh Allah, illa haro ali, kecuali perkaranya akan kembali kepada dirinya. Dan yang semisal dengan ini semuanya banyak. Di antara bahayanya ikhwan, di antara bahayanya orang mereka gampang melakukan takfir, yang pertama, perkara tersebut akan mendorong seorang untuk dia khuruj ala wulatil umur, akan mendorong seorang untuk dia melakukan pemberontakan kepada wulatul umur, dan melakukan khuruj, keluar dari ketaatan pada wulatul umur, atau dia memberontak pada penguasa, maka yang demikian perkara akan membawa bahaya agama dan bahaya dunia. Bahaya agama yang jelas dia telah melanggar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah untuk atii Allah wa atii Rasulullah ulil amr minkum, kemudian untuk isma wa ati, dengarkan dan taati amir kalian. Dan Rasulullah mengatakan sebagai mati-mati jahiliyah, man kharaja minat ta'ah wa faraqal jama'ah famata mata mitatan jahiliyah, barang siapa yang dia keluar dari ketaatan pada imam, ini keluar atau dia menjadi orang pemberontak alul bughat, dia menarik ketaatan dari pemimpin, ini pemimpin ini khalifah atau pemimpin adalah penguasa negeri, maka kalau dia mati, matinya adalah mati jahiliyah, mati dalam keadaan berperangai dengan perangai jahiliyah, bukan berarti dia kafir, akan tapi mati dalam keadaan dia berpengaruh dengan perangai jahiliyah, karena dia melakukan amalan jahiliyah, matinya dalam keadaan dia melakukan amalan jahiliyah, maka dikatakan mata mitatan jahiliyah, bukan berarti dia telah jadi kafir. Di antara kerusakan kedua ikhwan fillah, orang yang mereka gampang menjatuhkan ini vonis takfir, di antaranya akan membuahkan sikap ihtiqarul ulama wa ihanatuhum, merendahkan para ulama, merecehkan, melecehkan, meremehkan, merendahkan para ulama, dan ini bahaya. Apabila ulama telah dijauhi dan ulama telah dilecehkan menjadi bahan pelecehan bagi mereka, maka umat akan tenggelam dalam kegelapan hidup. Ulama, umat akan tenggelam dalam kegelapan hidup, karena cahaya umat ini bersama dengan ulamanya, karena cahaya itu ada pada ilmu dan ilmunya langsung menjadi tangan ulama, sehingga apabila ulama disingkirkan, dipinggirkan, dilecehkan sehingga masuk kotak, sehingga tidak digunakan, tidak diambil pelajaran ilmunya, maka umat akan tenggelam dalam kegelapan. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, selama ada ulama, ada harapan kebaikan di tengah-tengah manusia tersebut. Dan ketika tidak ada ulama, maka kegelapan akan menyelimuti masyarakat tersebut. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yang tansu'u min sudulil ibad. Allah tidak akan mencabut ilmu begitu saja dari dada para hamba. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, akan tapi mencabut ilmu dengan dimatikannya para ulama. Fa illam yabqa aliman, ketika di sebuah negeri telah tidak ada ulama, ittakhadhan nas ru'usan juhalan, manusia akan mengambil pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh. Dan ketika menjadikan pemimpin adalah para juhal, fasu'ilu fafta bi ghairi ilmin, ketika ditanya mereka akan berfatwa tanpa ilmu, fadhallu wa adhallu, akhirnya sesat dan menyesatkan. Akhirnya sesat dan menyesatkan. Sehingga masyarakat yang tidak bersama ulama, masyarakat yang mereka tenggelam dalam kegelapan, karena tidak ada cahaya ilmu. Maka ketiadaan ilmu dan ulama adalah ad-dalal wal-dhulam wal-halak, masyarakat yang tidak bersama ilmu dan ulama adalah ad-dhalal, yang ada kesesatan, wadh-dhulam, yang ada kegelapan, wal-halak, yang ada kebinasaan. Karena yang bermain adalah kebodohan dan hawa nafsu. Yang akan berjalan adalah kebodohan dan hawa nafsu. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis ini, al-barakatu ma'a akabirikum. Oh, kama qal. Keberkahan umat ini bersama dengan para pembesar ulama kalian. Bersama dengan para ulama kalian. Dan ketika ilmu telah dicari dari orang yang bukan ahlinya, ikhwan fillah, ini musibah. Nabi diantaranya ingatkan, min alamatis sa'ah, diantara alamat hari kiamat adalah ayul tamasal ilmu minal asakhir. Ketika ilmu itu dicari dari al-asakhir. Al-asakhir memiliki dua makna. Yang pertama adalah juhal, para juhal, orang-orang bodoh. Yang kedua, alul bidah. Alul bidah al-asakhir. Karena sungguhnya alul bidah, mereka orang yang sedikit koleksi ayat, hadis, ini afar. Sehingga mereka bicara banyak dengan hawa nafsu mereka. Sehingga dikatakan pula alul bidah adalah alul ahwa. Karena mereka orang yang sungguhnya tidak bicara dengan nas, wahyu, tidak tunduk dengan wahyu, akan tapi lebih banyak mengikuti kepada hawa nafsu. Maka ahlul bidah dikatakan ahlul ahwa. Ini kejahatan yang kedua. Dan ini sangat berbahaya. Dan Rasulullah SAW diantaranya mengatakan, ketika orang dia merendahkan para ulama dan merendahkan ini para sultan, maka dia pun akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi katakan, la yasalun nas bi khairin. Dikatakan, berkata sahabat, dikatakan Nabi dalam sebuah hadis, berkata al-Imam Sahal bin Abdullah Al-Tusturi, beliau mengatakan demikian, la yasalun nas bi khairin ma azzam sultan wal ulama fa inna fa in azamu hadaini aslahallahu dunyahum wa ukhrahum. Kebaikan akan senantiasa bersama dengan orang, bersama dengan manusia. Kata Sahal bin Abdullah At-Tusturi, beliau mengatakan kebaikan akan selalu bersama dengan manusia selama mereka memuliakan sultan dan memuliakan ulama. Selama mereka memuliakan sultan, yakni mereka memiliki muamalah yang benar dengan sultan, dan mereka mengetahui tentang hak-haknya para ulama. Apabila mereka mengagungkan, memuliakan sultan dan ulama, fa in adzamu hadaini aslahallahu dunyahum wa ukhrahum. Allah akan memperbaiki dunia mereka dan memperbaiki yakni akhirat mereka. Jalan yang akan memberikan bentangan baiknya dunia akhirat ketika seorang memuliakan sultan dan ulama. Tapi kalau dia menghinakan para sultan ulama, Allah akan hinakan mereka dunia dan agama mereka. Rasul kita pun mengatakan, Nabi kita mengatakan, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqir kabirana wa la ya'rifu ulama'a alimina haqqahu. Bukan golonganku orang yang tidak menyayangi yang kecil, tidak menghormati yang tua, dan tidak mengetahui haknya orang alim kita. Sehingga mengetahui hak mereka dan menunaikan haknya para ulama termasuk alamat kebaikan, dan termasuk diantara jenis ciri golongan Rasulullah SAW. Karena sebagaimana Paulus mengatakan, kalau ulama sudah disingkirkan, tidak didengar, tidak dilihat, tidak diperhatikan, lalu kepada siapa dia akan perhatian, ikhwan? Dan kalau bukan ulama yang membimbing, akan dengan apa mereka membimbing? Tentu kalau bukan ulama yang membimbing, mereka akan dibimbing dengan ini kebodohan dan hawa nafsu. Dan ini al-halak. Dan ini merupakan musibah, kehancuran, kebinasaan. Demikian pula, di antara kerusakan Takfir adalah dia tasaddur ahli jahil. Akhirnya yang diangkat sebagai narasumber adalah orang-orang bodoh. Yang suruh bicara di seminar, di mimbar, di tulisan, yang dia baca, yang dia angkat-angkat, diudolakan, dia tokohkan. Akhirnya ada orang bodoh. Yang menjadi narasumber, tokoh, idola, pemimpin mereka adalah para juhal. Dan Nabi ingatkan akan muncul tahun-tahun tipuan. Ya'ti ala nasi sawanatun khada'at, akan datang pada manusia tahun-tahun tipuan. Tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Apa yang dimaksudkan dengan oleh Nabi tahun-tahun tipuan? Yusaddaqu fiyal kadzib wa yukadzabu fiyas shadiq. Apabila orang yang dusta dianggap jujur, dibenarkan. Yang jujur didustakan. Orang-orang yang dobosun, tahu? Orang yang tukang dobos. Tukang dobos. Bukan bahasa Arab itu. Tukang dobos, Masya Allah. Orang semuanya dengarkan. Dia dengarkan perkataannya. Tapi ulama bicara dengan jujur, dengan waqi, dengan bicara seadanya, didustakan. Kalau yang menyampaikan berita itu adalah para wartawan yang juhal, yang kadzab, yang semisalnya dusta penuh dengan intrik dan sebagainya, disimak luar biasa, dipercaya. Tapi kalau yang menyampaikan para ulama yang mengetahui waqi dengan nas, ceritakan apa adanya, didustakan. Antum lihat bagaimana masyarakat kita lebih asyik dan lebih percaya, lebih beriman kepada media-media yang rusak, yang barat, yang kafir, yang musyrik, yang munafik, yang fasik. Akan tapi kalau ada ulama cerita akan didustakan. Antum sudah dengar nih TV, majalah, koran dibaca semuanya memberitakan segala macam masalah Iran yang akan menyerang Amerika, yang akan menghancurkan Amerika, menghancurkan Israel. Kemudian sudah kayaknya sudah luar biasa, pahlawan Iran. Lalu ada ulama cerita tentang bagaimana kejahatan Iran dan bagaimana ya ini kekejian Iran, akan didustakan oleh umat. Sehingga ulama tidak lebih berharga dibandingkan dengan berita-berita yang ada di televisi, di koran, di majalah, yang narasumbernya orang-orang fusak, fujar, orang-orang kadzab, dajjal dan semisalnya. Ini diantaranya saddaqu fiyal kadzib wa yukadzabu fiyas shadiq wa yu'tamanu fiyal kha'in. Para pengkhianat dianggap amanah. Wa yuhawwanu fiyal amin. Orang yang amanah dianggap pengkhianat. Kalau satu kantor semuanya itu adalah para koruptor, tenang-tenang. Semuanya dianggap amanah. Amanah menjaga pengkhianatan mereka. Ini adalah al-amin, al-umana. Orang-orang yang amanah. Amanah dalam hal apa, ikhwan? Menjaga pengkhianatan mereka, jangan sampai terungkap. Sehingga kalau ada yang membocorkan pengkhianatan mereka, ini pengkhianat. Pengkhianat artinya yang mengkhianati pengkhianatan mereka. Demikian yang ada. Sehingga orang mereka jujur, orang yang mereka betul-betul membuat laporan apa adanya, akan dianggap pengkhianat. Kamu pengkhianat kita semuanya. Maksudnya mengkhianati pengkhianatan mereka. Demikian Nabi katakan, wayang tuku fiha roy bilbah, dan akan berbicara di tengah-tengah mereka roy bilbah. Wama roy bilbah ya Rasulullah? Siapa itu roy bilbah ya Rasulullah? Apa itu roy bilbah ya Rasulullah? Ar-rajulut tafah yatakallamu fi amril amah. Orang yang bodoh tentang agama Allah, berbicara tentang urusan umat, urusan orang banyak, urusan umum. Bicara jihad, menumpahkan darah, sikat sana, sikat sini, hancurkan, penggal lehernya. Ini yang bicara orang bodoh, bukan ulama. Yang betul dianggap berapi-api, pahlawan, pemberani, Masya Allah, luar biasa, singanya negeri ini. Iya, singanya, menumpahkan darah semuanya. Tanpa pertimbangan maslahat. Yang terdiri tengah-tengah umat. Kemudian di antara bahaya pula atau di antara yakni dampak buruk berkaitan dengan takfir, yaitu qatlul anfus al-muslimah al-maksumah, terbunuhnya jiwa-jiwa muslimah, jiwa-jiwa muslimin yang terjaga darah mereka, tertumpahkan darahnya. Antum lihat bom-bom yang diledakkan itu berapa banyak membunuh kaum muslimin yang tidak berhak ditumpahkan darahnya. Seandainya kafir-kafir pun telah kita ketahui ada kafir, enggak semua kafir boleh ditumpahkan darahnya. Tidak boleh. Wahai saudaraku muslim yang ada di Palestina, aku balas darahmu di sini. Orang yang kafirnya di Palestina yang dibalas kafir yang di sini, sehingga disikat semuanya kafir yang di sini, dihancurkan semuanya. Orang kafir di Palestina tetap membelai orang muslim di Palestina, orang sini yang muslim yang kafir juga menjadi ludes juga di sini. Kerugian sangat banyak. Tidak ada kaidah demikian balas-balasan. Yang kafir sana yang melakukannya, kafir sini kemudian disikat tanpa ya ini tanpa kaidah. Nabi yang menjadi musuh orang yang demikian sendirian di yaumul akhir. Dan Nabi telah kita, dan telah kita sampaikan bagaimana hadis-hadis yang Nabi ingatkan tentang orang-orang yang mereka memperlakukan kafir yang tidak berhak untuk ditumpahkan darahnya. Kemudian di antara pula, di antara kejahatan atau di antara dampak buruk orang yang mereka melakukan takfir, dia melakukan, dia menebar kerusakan di muka bumi. Dia telah makan kerusakan dengan perbuatannya itu di muka bumi. Kerusakan secara umum, baik kerusakan yang menimpa secara umum atau kerusakan di tengah-tengah muslimin dengan adanya mereka, maka kemudian rusak banyak aset yang rusak, banyak perkara yang rusak. Mereka halalkan, katakan halalkan merampok dengan atas nama fai, barang ghanimah fai, halal diambil, halal dicuri, halal ini dimaling barangnya. Ini tentu adalah kejahatan yang demikian. Demikian pula yang semisal dengan itu, kerusakan yang menimpa secara umum, ini adalah merupakan perkara besar dalam Islam. Demikian juga tersebarnya teror di tengah-tengah muslimin. Yang Nabi mengatakan, man asyara ila akhihi bihadidah fa innal malaika tal'anuhu hatta yada'ahu wa in kana akhahu li abihi wa ummi. Barang siapa yang mengisyaratkan pada saudaranya ini besi, maka malaikat melaknat orang tersebut sampai dia meninggalkan. Umpamanya hanya main-main aja. Nih, yang dinihkan itu gelati maunya. Gelati. Dia cabut gelati, nih. Dinyunyukkan gitu. Mengisyaratkan dok. Atau dia ngisyarat main-main. Jam 12, kek. Ini menebar teror. Walaupun main-main, gak boleh. Atau antum main-main naruh tas kresek hitam di sebuah di pojokan, kemudian kasih sumbu, sumbu kompor. Isinya enggak apa-apa, tapi di zaman fitnah, orang sedang orang ribut-ributnya dengan di mana-mana ada bom dan sebagainya, antum taruh kresek begitu, kemudian SMS. Di pojokan sana ada tas kresek hitam, ada sumbunya, jam sekian awas. Orang sudah membuat ratapan semuanya. Diundang, ya ini gegana, diundang, ya ini penjinak bom. Sampai nerjunkan pasukan, datang tank, datang segala macam. Hanya untuk nyingkirkan tas kresek hitam yang gak ada apa-apanya. Ikhwanifillah, yang demikian dilaknat oleh malaikat. Nabi katakan kejahatan demikian, yang demikian merupakan kejahatan sampai dia meninggalkannya. Di antara pula kejahatan takfir adalah qatlul insan nafsahu, banyaknya kasus bunuh diri, alias atau dia anggap sebagai bom bunuh diri. Ini bom jihad, bom jihad yang hakikatnya merupakan bunuh diri. Yang Rasulullah SAW diantaranya mengatakan, waman qatala nafsahu fid dunya bi syai'in udhiba bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang bunuh diri di dunia dengan sesuatu, Allah akan mengadab dia di hari kiamat dengan cara seperti itu. Barang siapa yang dia bunuh dirinya dari pucuk hotel, kemudian dia menjatuhkan diri sampai ya ini sirai moncrot, maka nanti di akhirat akan diazab Allah dengan model seperti itu. Barang siapa yang dia bunuh diri dengan menusukkan pedangnya atau semisalnya, akan diazab Allah dengan cara seperti itu. Ngancam bunuh diri, aku akan mlebu sumur. Sumur apa? Sumur bur. Ikhwan fillah, kasus takfir yang mengantarkan pada bunuh diri itu sangat banyak dengan istilah bom jihad. Sebagaimana Anda ketahui, yang demikian merebak di mana-mana. Ini kejahatan. Demikian pula di antara kejahatan ikhwan fillah, terbunuhnya para muahadin, para kafir muahad. Ini merupakan kejahatan. Dan juga di antaranya yakni tersia-sianya harta-harta yang terlindungi, harta kaum muslimin, kemudian menjadi ajang pencurian, perampokan dan sebagainya. Ini adalah semuanya kejahatan. Demikian pula berkaitan dengan bab yang ketiga ikhwani fillah, setelah kita mengetahui mereka kafir, kafir, kafir, ya kafir. Terus sekarang bagaimana muamalah dengan orang kafir? Ini yang juga perlu kita fahami. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Adapun di antara yang tidak boleh berkaitan dengan orang kafir, atau yang wajib harus kita lakukan terhadap orang kafir. Ini adzan. Yang pertama, seorang mukmin wajib membenci kufar dan memusuhi mereka dan tidak boleh berwalak dengan mereka. Ayat-ayatnya sangat banyak. Ada pelajaran tersendiri. Yang pertama ini berkaitan dengan pelajaran wajibnya menegakkan bara'ah dengan kufar. Wajibnya menegakkan bara'ah dengan orang kafir. Tidak walak, bara' daripada lawak, walak. Haramnya kita memberikan wala, wajibnya kita memberikan bara. Wala di dalamnya ada unsur mahabbah, ada unsur al-qurbu, ada unsur an-nasru. Ya ini ada unsur kecintaan, ada unsur kedekatan, ada unsur ya ini kecintaan. Tidak boleh yang seperti ini kita berikan pada orang-orang kufar. Adapun kecintaan fitrah, tidak ada masalah. Anak kepada orang tua, anak kepada paman, walaupun dia kafir, hanya cinta fitrah, cinta ini tabiat. Yang tidak boleh mencinta, cinta yang berkaitan masalah dunia, cinta berkaitan masalah dunia. Coba antum gak bisa bayangkan bagaimana orang muslim laki-laki ketika mencinta, ketika menikahi wanita ahlul kitab, boleh kan? Boleh. Bagaimana tanpa cinta? Gak mungkin. Kawin tanpa cinta bagaimana? Enggak mungkin. Orang mengawini wanita tanpa cinta enggak mungkin. Nanti wanita ini sama dengan bantal, sama dengan tebok. Enggak ada bedanya. Orang mengawini itu diantaranya karena kecintaan kepada seorang. Kalau antum katakan enggak boleh orang muslim mencintai orang kafir, lah terus kalau kawinnya tanpa cinta bagaimana? Harus ada cinta tentu. Ini cinta tabiat. Cinta tabiat. Maka harus bisa membedakan antara cinta tabiat dengan cinta yang tumbuh daripada ya ini keimanan. Yang tidak boleh adalah cinta yang berkaitan dengan ya ini din, agama. Harus memiliki kebencian, memiliki bara'ah, dan haram memberikan wala'. Sampai kita pun tidak boleh memintakan ampun kepada orang yang kafir sampai matinya dalam keadaan kafir. Sewaktu mereka masih hidup, doa kita paling maksimal apa ikhwan? Doa memintakan hidayah. Agar mereka mendapatkan hidayah. Agar Allah memberikan hidayah kepada mereka. Di antara pula kewajiban kita dengan orang kafir atau yang wajib kita lakukan adalah, kalau mereka mati ikhwan, asalnya seorang muslim tidak mengurus, kecuali tidak ada yang mengurus. Sehingga orang kafir mati, asalnya orang muslim tidak mengurus, kecuali tidak ada yang mengurus. Bagaimana kematian Abu Talib, akhirnya Ali pun kemudian disuruh Nabi untuk mengurus karena tidak ada yang mengurus. Demikian pula ketika mereka kafir, tidak ada saling mewarisi antara muslim dengan kafir. La yarithul muslim al-kafir walal kafir al-muslim. Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir tidak mewarisi orang muslim, sehingga terputus hubungan ini waris. Dan tidak pula menjadi wali, tidak bisa menjadi wali nikah apabila orang tuanya adalah kafir, anaknya muslim. Muslimah tidak boleh nikah dengan laki-laki kafir, akan tetapi laki-laki muslim boleh nikah dengan wanita, laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita ahlul kitab. Bukan semua wanita kafir, wanita ahlul kitab yang muhsanat, wanita ahli kitab yang menjaga diri, wanita ahli kitab Yahudi atau Nasrani. Adapun selain itu enggak boleh, wanita musyrikah tidak diperbolehkan. Dan diantara kewajiban pula, seandainya dia mampu dan ada tempat, maka dia wajib hijrah, meninggalkan negeri kafir ke negeri muslim. Seandainya itu adalah ada kesempatan, ada kemampuan, dan ada kemungkinan seperti itu. Di antara kewajiban pula ikhwani fillah, yaitu tidak mendahului salam dengan orang kafir. Dan tidak memberikan pujian pada orang kafir. Jangan anda melakukan pujian terhadap orang kafir, apalagi di depan orang-orang muslim yang imannya dhaif, itu akan menghinakan kaum muslimin. Akan menghinakan kaum muslimin. Orang kafir, ada enggak kebaikannya, ikhwan? Ada. Akan tapi Allah tidak pernah menyebut kebaikan orang kafir. Ada kebaikannya. Akan tapi Allah tidak pernah menyebut kebaikan orang kafir. Sehingga termasuk kata para ulama, larangan untuk memuji orang kafir, apalagi di depan kaum muslimin, apalagi muslimin yang dhaif imannya, akan bisa terfitnah dengan yakni pujian anda terhadap orang-orang kafir. Demikian pula haramnya tasabbuh, tidak boleh kita meniru-niru mereka tasabbuh, karena tasabbuh sedikit banyak ada unsur kecintaan kepada mereka. Orang kalau mengidolakan seseorang, bangga dengan bisa meniru. Dengan bisa meniru. Maka untuk melihat anak-anak muda, terkadang dia bangga dengan menempel gambarnya para ini tokoh-tokoh musik atau tokoh sepak bola, dia pajang di kamarnya besar-besar, dan kalau bisa niru dengan dia, bangga. Sampai ketika ada orang dikasih kaosnya saja, ini mau tak pakai seminggu ora tak kumbah. Masya Allah. Saking bangganya, mau dipakai terus, gak dicopot-copot, sampai seakan-akan sampai kemudian dia merasa ya ini sudah mulai pudar. Ini ada kebanggaan, ada kecintaan, kebanggaan, akhirnya bangga dia dengan simbol-simbol atau dengan bau-bau dari mereka. Foto bareng seneng, pakai kaosnya seneng, nulis jenengnya di kaosnya seneng, apalagi dapat tanda tangannya seneng, dipamerkan kemana-mana, mendapatkan tanda tangan ahlun nar. Bagaimana dia merasa bangga, ikhwan? Maka yang demikian, tasabuh sedikit banyak ada unsur, ya ini kecintaan yang menimbulkan dia bangga. Adapun di antara perkara yang boleh, Hubungan muamalah tijariah boleh, hubungan dagang dengan orang kafir boleh, diperbolehkan. Kemudian mengambil pengalaman mereka boleh, mengambil pengalaman teknologi, pengalaman memprosesnya senjata dan sebagainya diperbolehkan. Demikian juga bermuamalah yang baik dengan mereka, berbuat baik secara umum kepada mereka. Karena Allah mengatakan, la yanhaqumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa yukhrijukum 'an diyarikum antabaruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kita berbuat baik dan berbuat adil kepada orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Sehingga Nabi berbuat baik dengan tetangganya yang Yahudi atau Nasrani. Para sahabat berbuat baik dengan tetangganya yang Nasrani. Lain antara wala dengan berbuat baik dengan mereka. Kalau berbuat baik dengan orang kufar, ini adalah wasilah min wasaili dakwah. Sesuatu yang bisa menjadikan wasilah dakwah untuk mereka tertarik dan simpati dengan Islam. Adapun kalau wala atau gini mudahana, basa-basi, ini akan memiliki terjemahan yang berbeda. Basa-basi dengan orang mudahana dengan orang kafir tidak boleh. Mudahana basa-basi, artinya basa-basi itu dia bersama dengan mereka walaupun hatinya mengingkari tapi jasadnya bersama dengan mereka, tidak boleh. Ketika saat mereka sedang melangsungkan acara kekafiran tidak diperbolehkan. Mudahana. Adapun kemudian dia ini berbuat baik secara umum tentang duniawi diperbolehkan. Ngasih hadiah boleh, menerima hadiah dari mereka boleh, selama bukan sesuatu yang haram. Demikian secara umum berkaitan muamalah dengan kufar. Sekarang kita masuk pada pembahasan ini an-naqid ar-rabi. Itu pembahasan pembatal yang keempat. Silakan. Silakan yang baca ikhwan. Siapa mau baca? Mani taqata akmalu hatihi ghairihi au anna hukma ghairihi yufaddilu hukma tawaghit enggak min anwa'ir riddah amrun mubah ayyahkuma ويجوز وهذا يحصل بالقوانين متساوي تجعل حكم الطواغيت حكم الطاغوت تحكيم شرع الله عبادة لله حل النزاع وتحكيم غيره وشرك في الطاعة وشرك في الفرض أمرهم شركاء وشرعهم ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam ila qawli subhanahu amma yashkurun kasamahu syirkan alladhi yusawi baina hukmallah hukmillah hukmi taghut awaid alba dia anzima al kufar faransi injilizi taqim al quhan wa ashadtu minhu ma yasluhu lahum asharun tarask wala yusayir al-hadara al-alam mahaqimuna حكم غيره أما إذا حكم بغير ما أنزل الله لهوى أو جهل بما أنزل الله kufrun duna kufrin. Ikhwati billah, an-naqid ar-rabi man i'taqada anna ghaira hadhi nabi sallam akmal min hadhi aw anna hukma ghairihi ahsan min hukmi kalladhi yufadzilu hukma tawaghit ala hukmi fahuwa kafir. Yani barang siapa yang dia beriktiqad, berkeyakinan bahwasanya selain petunjuk Nabi lebih sempurna dibandingkan dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau hukum selain hukum Nabi lebih baik dibandingkan dengan hukum Rasulullah Sallam, seperti orang-orang yang mereka mengutamakan hukum tawaghit, hukum tauhid dibandingkan dengan hukum Rasulullah atau hukum syariah. Bab yang keempat, sebagaimana pelajaran yang diajarkan oleh Allah kepada kita, wajibnya seorang mukmin dia bertahkim dengan syariat. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama dirinya, fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum wa la yajidu fi sudurihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Allah, kata Allah, demi Rabb, demi Rabbmu, demi Allah, fala wa rabbik, demi Allah, katana Allah SWT, sekali-kali mereka la yu'minun, bukanlah seorang mukmin yang sejati. Bisa mereka kafir, bisa mereka munafik, bisa mereka mukmin akan tapi naqisul iman, tergantung kondisinya. Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Yang pertama, seorang mukmin hanya akan dikatakan mukmin benaran yang pertama apabila dia sanggup, ini yang pertama dulu, sanggup bertahkim terhadap Rasulullah SAW, bertahkim dengan Rasulullah fima syajara bainahum, dalam segala urusan yang terjadi di antara mereka. Ini kesanggupan awal. Sehingga harus seorang mukmin ada kesanggupan untuk dia betul-betul siap tunduk dan patuh, siap dia bertahkim, siap dia berhukum. Sehingga ada kesiapan dulu. Berhukum dengan hukum yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Nabi tidak akan pernah menghukumnya kecuali dengan kitab dan sunnah. Sehingga seorang mukmin tuntutan pertama adalah memiliki kesediaan hati untuk dia bertahkim dengan Rasulullah, dengan Islam, dengan syariat yang diajarkan Rasulullah SAW. Tentu ikhwani fillah, bertahkim di sini semua, bukan dalam masalah hukum pemerintahan saja. Dari akidah tauhidnya, dari ibadahnya, dari akhlaknya, dari hukum pemerintahan kekuasaan, dan segalanya. Jangan kemudian bicara tahkim syariah hanya bicara politik. Padahal sebesar-besar hukum syariat adalah akidah. Bagaimana dia selalu menuntut potong tangan, rajam, tegakkan hukum Islam di negeri ini, di negara ini, pakai Quran dan sunnah. Dia tidak pernah berbicara tentang orang-orang musyrik, tapi dia bicara tentang orang-orang yang mereka melakukan kabair. Harusnya kalau memang betul-betul dia ingin menegakkan syariat Allah SWT, bicarakan dulu adalah orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah, yang jarimah, kejahatan mereka lebih besar dibandingkan kejahatan para pencuri, para korupsi dan koruptor dan sebagainya. Ini seandainya dia betul-betul ingin bertahkim dengan syariat Allah SWT sebagaimana Nabi diajarkan Allah SWT, bagaimana 13 tahun di Mekah berdakwah tentang akidah, tauhid, dan mereka membina umat, membangun umat. Ini yang pertama dan utama sebelum yang lain-lainnya. Ini tahkim, ini syariat juga. Bahkan syariat yang paling utama, yang paling pokok, yang harus didahulukan sebelum yang lainnya. Kemudian yang kedua, wala yajidu fi sudurihim haraja mimma qadaita. Tidak didapatkan dalam jiwa mereka itu ada perasaan haraj, berat terhadap keputusan-keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah mendapatkan keputusan syariat, dia berusaha untuk legowo. Ini mukmin. Bagaimana hatinya dia merasa legowo? Dia tidak ada rasa protes, nada protes. Dia legowo dengan apa yang diputuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia telah ridha. Orang yang ridha Nabi sebagai nabi, dia ridha dengan semua keputusannya. Orang sudah percaya, sudah yakin. Kalau montir di bengkel ini sudah ahlinya untuk memperbaiki mobil. Dikasih keputusan cerewet terus, bagaimana? Hah? Tentu ini menunjukkan hati dia belum rela tentang ini keahlian orang tersebut. Sudah pasrah dengan Pak Dokter ahli spesialis, sudah yakin dia adalah dokter yang mumpuni segala macam, tapi ditangani cerewet terus. Kayak dia lebih pandai daripada dokternya. Ini tentu tidak lazim bagi orang yang mereka hatinya telah betul-betul meletakkan keridhaan kepada ini seorang sebagai pakar sesuatu, hanya sebagai nabi. Kalau dia sudah betul-betul meletakkan hatinya yakin asyhadu anna Muhammad Rasulullah, sudah. Di antaranya adalah tasdik, di antaranya adalah dia bersiap bertahkim. Dia hatinya betul-betul legowo. Dan yang ketiga, wa yusallimu tasliman, dia betul-betul tunduk sepatuh-patuhnya terhadap setiap keputusan yang ada di dalam Islam. Sebahagian ulama ikhwan fillah, tiga perkara itu adalah tingkatan Islam kemudian tingkatan iman, tingkatan ihsan. Kalau tingkatan Islam, tingkatan yang paling rendah dalam beragama. Ini tingkatan di mana seorang dia memiliki zahir kesediaan sebagai seorang muslim. Zahir mal kesediaan zahir. Maka Allah membedakan antara Islam dengan iman. Ketika orang A'rab datang, qalatil a'rabu amanna qul la tamunnu ala alam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Ada orang A'rab Badui datang, ya Rasulullah amanna, kami telah beriman. Allah Subhanahu wa taala katakan, qul, katakan ya Rasulullah, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami telah Islam. Kenapa? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk ke hati kalian. Ikhwan fillah, iman apabila telah masuk ke hati seorang, itu yang membuat sedap dan lezatnya dia terhadap berbagai macam amal-amal keimanan. Sedap. Sehingga semua amal keimanan itu adalah lezat, sedap, menyenangkan buat dia. Sehingga orang seperti ini yang dikatakan Nabi, ini orang yang merasakan lazzatul iman. Thalathun man kunna fihi wajada bina halawatal iman. Dia akan merasakan lezatnya iman. Ini ketika iman telah menjadi hiasan dalam diri seorang. Maka di antara doa yang diajarkan Nabi kepada kita, bagaimana ya kawan? Allahumma zayyina bizinatil iman. Ya Allah, jadikan iman itu hiasan dalam diriku. Sehingga hatinya terhiasi dengan iman. Karena apabila iman telah menjadi hiasan dalam dirinya, dia akan merasakan lezatnya amal-amal yang dia lakukan. Kita ini muslim. Iya, muslim alhamdulillah sudah syahadat la ilaha illallah jelas. Akan tapi antum periksa diri kita, berapa banyak amal-amal iman yang telah terasa lezat oleh kita. Salat, berapa lezat salat yang kita rasakan. Qiraatul Quran, berapa lezat qiraatul Quran yang telah kita rasakan. Kata Utsman bin Affan, satu di antara contohnya, lau tahurat qulubukum ma syabi'at min qulubi min qulub ma syabi'at min kalami rabbikum. Kalau seandainya hati Anda bersih, niscaya betul-betul kalian akan jenak. Tahu jenak? Enggak tahu jenak. Lau tawrat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum, Anda tidak pernah merasa kenyang dengan kalam Rabb kalian. Artinya akan jenak. Jenak, tahu enggak jenak? Jenak yang Jawa asli mana? Yang aswojo, mana aswojo? Asli wong Jawa. Jenak, enggak tahu jenak. Orang kalau sudah duduk dengan temannya betah berjam-jam ngobrol sana sini sini, kata orang, wong jenake. Oh, jenake. Artinya masya Allah dia betah berlama-lama dengan dia. Tahu, sudah tahu jenak. Itu ureanya begitu. Jenak. Itu akan dia betul-betul merasa jenak dengan Quran. Sehingga ibaratnya baca Quran, dia enggak pengin nutup, dia pengin terus baca, menyelesaikan, merasakan lezatnya dia baca Quran. Dan para sahabat merasakan demikian. Kita ini masya Allah, kalau baca Quran mencicil. Mencicil, tahu mencicil? Meripatnya itu mencicil. Deleng dari halaman pertama sampai halaman terakhir, sudah khatam diwalik lagi. Dari belakang diwalik lagi. Itu walik walik, masya Allah, enggak bosan-bosan. Itu baca Quran. Kalau baca Quran baru dibuka itu, meripati wis kaya kegandolan barang 5 kilo. Sehingga baru buka wis angop bolak-balik. Angop, tahu angop? Hah? Sudah menguap, menguap. Ya sudah angop bolak-balik itu, baru buka Quran belum moco itu loh. Sehingga moco sak lari sulur gitu sampai kundan tahu-tahu keliru moconya itu. Ini karena hatinya enggak nyambung gitu loh. Orang kalau hatinya nyambung ikhwan, lagi turu wangler gitu. Kemudian pamannya dia hobinya pamannya bakso. Bakso, bakso. Langsung jenggelek itu. Padahal turunnya ya masya Allah baru les-lesnya itu. Tapi ada orang bilang bakso, bakso gitu. Dia langsung jenggelek. Itu nyambungnya itu masya Allah gitu. Sehingga dia punya semangat dan merasakan. Dalam hatinya merasakan menikmati ini. Sehingga semuanya kalah. Ngantuk kalah, segala macam lezatnya itu kalah. Kemudian kuapai berhenti, singkirkan, jebret gitu. Kemudian dia memenangkan yang ini. Ya itu namanya betul-betul hatinya sudah kerasukan rasa ini iman, lezat dengan perkara tersebut. Ini tingkatan iman. Ah, tingkatan ihsan lebih tinggi lagi. Tingkatnya dia telah memiliki kerinduan yang berat. Memiliki rasa kerinduan yang berat. Ihsan. Maka dikatakan ihsan anta'butallaha ka'annaka bagaimana? Taroh. Fa'illam takun taroh fa'innahu yaroh. Ini tingkatan orang yang setelah dirundung rasa kerinduan kepada Allah SWT. Sehingga betul-betul kelezatan yang lebih tinggi dan kesedihan apabila dia kehilangan kesempatan tersebut. Demikian. Dan demikian para sahabat merasakan di antara tingkatan keimanan mereka. Maka di sini antum lihat seorang mukmin asalnya adalah orang memiliki keridhaan untuk bertahkim dengan syariat Allah SWT. Dan bertahkim dengan syariat merupakan tuntutan iman. Tuntutan iman. Sehingga dan merupakan ibadah. Sehingga apabila syariat ini dia serahkan kepada orang lain, maka namanya adalah syirik. Sehingga ada syirkun syirkuta'ah. Syirik berkaitan masalah ketaatan, berkaitan masalah ketundukan dengan syariat tertentu. Maka dikatakan Allah dalam ayat tersebut, yaitu amlahum syuraka'u syara'ulau minaddin malam ya'dan billah. Apakah mereka memiliki syuraka? Apakah mereka memiliki serikat-serikat yang para serikat itu membuat syariat, yang dengan syarat itu mereka beragama, menghiasi hidupnya dengan pedoman syariat tersebut. Syariat, pakem kehidupan itu namanya syariat. Tahu gak pakem? Pakem kehidupan. Nek mantenan pakem ngene, nek wong Jawa mantenan pakem ngene. Tahu gak? Syariatnya kayak gini gitu loh. Cara nyandangi begini, nanti calampai gini, tahapan-tahapannya gini, itu semuanya syariat, pakem, lakon yang harus dilalui. Ini syariat. Lah kita ini harusnya bersyariat dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kemudian kita meletakkan syariat hidup itu kepada sekelompok orang, kita dianggap telah menyekutukan Allah. Amlahum syuraka'u syara'allahu minaddin malam ya'dan billah. Karena semuanya syariat Allah telah mencukupi segala kebutuhan hidup kita, sehingga kita tidak membutuhkan lagi syariat yang lainnya. Telah cukup kita dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita menyamakan hak antara hak syariat Allah dengan hak syariat yang lainnya, itu sudah dianggap musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menganggap syariat yang lainnya itu akmal wa ahsan, lebih baik dibandingkan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka ini asyad, lebih keras lagi ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berangkatnya di dasar keimanan tersebut. bahwasanya tahkim syariat merupakan tuntutan seorang mukmin. Dan apabila dia letakkan pada selain Allah SWT, dia menjadi seorang musyrik. Maka Allah katakan orang Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah meletakkan para ahbar, para ulama mereka, dan para ruhban, para pendeta mereka, ahli ibadah mereka, sebagai arbaban min dunillah, rab-rab selain Allah SWT, mengangkat sebagai sembahan. Di mana letak mereka mengangkat sebagai sembahan, ikhwan? Di mana kira-kira? Siapa yang ngantuk menjawab? Hah? Di mana letak mereka mengangkat para ahbar dan ruhban mereka sebagai sembahan? Apa bentuknya, ikhwan? Meletakkan hak tasyri', meletakkan hak syariat, membuat pembuatan syariat kepada ahbar dan ruhban tersebut. Ini tahlil dan tahrim dalam hal penghalalan dan pengharaman. Maka ketika mendengar ayat ini, Hatim, Abu Adi bin Hatim protes, ya Rasulullah, lasna na'butuhum, ya Rasulullah, kami tidak menyembah mereka. Mungkin yang dimaksudkan oleh Hatim, Adi bin Hatim ini, mungkin bahwasanya kami enggak pernah sujud nyungkur nyungsep sama pendeta, para ini para ulama mereka, enggak pernah, ya Rasulullah, kami enggak pernah nyembah mereka. Mungkin bayangan Adi bin Hatim demikian. Apa kata Nabi? Alaisa alaisa yuhilluna ma haramallah fatuharrimun ayu fatuhallapa fatuhillun. Bukankah ketika alaisa yuhilluna ma haramallah fatuhillun, bukankah ketika para ulama kalian, para pendeta kalian menghalalkan apa yang Allah haramkan, lalu kalian ikut-ikutan menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengikuti pendeta kalian? Bukankah ketika mereka yuharrimuna ma ahalallah, mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian ikut mengharamkannya? Bala, demikian ya Rasulullah. Kata Nabi, tilka ibadatuhum, itulah ibadah mereka. Sehingga syirik di sini letaknya pada ini, meletakkan hak tasyrik kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal tahlil dan tahrim, dalam hal penghalalan dan pengharaman. Barang siapa yang dia berkeyakinan adanya seorang yang dia boleh membuat hukum sebagaimana Allah membuat hukum halal haram, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan orang tersebut, atau bahkan dirinya, atau sekelompok orang. Itu apabila sekedar menyamakan. Kalau kemudian dia lebih lagi memandang bahwasanya hukum mereka itu lebih baik, hukum Perancis, hukum Belanda itu lebih baik dibandingkan hukum Islam. Hukum Islam itu hukum badui zaman dulu, enggak cocok untuk zaman sekarang. Sekarang cocok hukum yang hukum internasional yang ada. Ini adalah keyakinan syirik yang demikian. Di dalam masalah tasyri', sehingga seakan-akan Allah itu bodoh. Ilmunya Allah itu hanya nguplek waktu pada zaman itu. Sedangkan yang menurunkan Al-Quran Allah, yang Allah yang mengatakan sempurna. Lalu kita komentar, hukum Islam sekarang enggak cocok dengan zaman kita. Berarti ilmunya Allah hanya cupet, hanya nguplek sekitar waktu itu saja. Enggak tahu tentang apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Sehingga dianggapnya hukum Islam hanya cocok pada zaman itu. Sehingga kalau kita mengajak pada hukum Islam, dianggapnya mengajak kepada hidup primitif dan keterbelakangan dan model badui. Dianggapnya yang paling hebat adalah hukum internasional yang buat oleh manusia. Sehingga dianggapnya otaknya manusia lebih hebat dibandingkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Allah, "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Betapapun banyaknya ilmu yang dimiliki manusia, itu tetap sedikit. Tetap sedikit. Dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan, ibaratnya kata Allah, kalau Anda jadikan 7 lautan menjadi tinta, kemudian Anda jadikan semua ranting dan pohon itu menjadi pena, sampai tintanya kering, kemudian sampai bolpennya bujel, kata orang Jawa, tahu bujel? Sampai bujel, entek, itu ilmu Allah belum habis ditulis. Nah, sekarang antum buat buku bisa berapa jilid? Menghabiskan berapa liter tinta? Allah ingatkan demikian, ikhwan. Sehingga jangan sampai manusia sombong dengan apa yang ada pada dirinya. Hakikat pembicaraan bab yang keempat itu dulu, ikhwan, yang kita sampaikan. InsyaAllah nanti kita lanjutkan ba'dal asr. Karena duhur sampai asar, insyaAllah kita ada acara. Kita lanjutkan ba'dal asr, insyaAllah. Antum istirahat dulu yang enak, yang baik-baik, biar seger sehingga datang tidak ngantuk. Demikian, ada pertanyaan, ikhwan? Gimana? Kita menetapkan bahwa misalkan kalau kafir itu kafir, kalau ada yang salah kafir, apakah bisa menetapkan dia tempatnya di neraka, dibebaskan? Yang jelas hukum zahirnya demikian. Setiap orang yang kafir, maka dia illa kana min ashabin nar. Demikian keyakinan yang diajarkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi hakikatnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum dunia yang kita atau hukum zahir yang kita ini yakini demikian. Bagaimana? Sebagaimana Nabi katakan, hukum umum, pokoknya siapa saja yang mereka mati dalam keadaan kafir, ancamannya adalah an-nar. Sebagaimana kata istri Nabi, ya Rasulullah, apakah Ibnu Jud'an? Apakah Ibnu Jud'an itu dia tidak masuk surga? Na'am. Karena dia tidak pernah beriman sesaat pun. Walaupun dia orang terbaik, atau orang yang dianggap sangat baik. Kalau nyuguh tamu katanya mangkoknya itu sampai diunduh pakai ondo. Diunduh pakai ondo. Diraih tumpuan mangkoknya itu diraih pakai tangga. Saking buurnya tumpuan mangkok. Menunjukkan kalau dia nyuguh tamu itu enggak hitungan. Enggak hitungan. Sehingga turah-turah dan mereka adalah orang yang dimuliakan. Ibaratnya kalau mertamu kepada Ibnu Jud'an enggak bakal kecewa. Enggak bakal kecewa. Saking dermawannya. Akan tapi kata Nabi, Ibnu Jud'an sama sekali enggak akan masuk jannah. Karena dia adalah tidak pernah memiliki iman sesaat pun. Ya sekarang senangnya itu senang bagaimana? Kalau senangnya itu tabiat, tabiatnya manusia, kalau diapii mesti senang. Itu mesti itu. Apalagi wong Jawa katanya, kalau dipangku itu mesti mati dia. Wong Jawa kalau dipangku mati, tahu enggak? Dipangku. Kalau antum sanjung, antum baiki, antum lem, antum masya Allah, sanjung-sanjung gitu, sudah langsung jelengker. Mesti bakal tunduk sama antum, maka baik, maka anda harus tahu yang demikian juga sama orang Jawa. Senang dalam pengertian tabiat manusia terhadap orang yang berbuat dengan dia wajar. Tabiat. Setiap kita siapapun berbuat baik dengan kita, kita senang wajar. Sebagaimana kita tidak senang kalau ada orang berbuat jahat dengan kita walaupun dia muslim. Akan tapi keislaman kita mewajibkan kita berwala dengan dia dan kekafiran dia mewajibkan kita barok dengan dia. Adapun kesenangan tabiat tidak bukan kekuasaan kita, itu tabiat manusia, fitrah manusia demikian. Maka kalau kita betul-betul senang dengan dia, doakan supaya dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Didoakan, didakwai, didoakan dan sebagainya supaya dia mendapatkan Islam sehingga itu hadiah anda yang paling mahal terhadap orang yang telah berbaik dengan anda. Sebagaimana Nabi, Bagaimana kebaikan Abu Thalib kepada Nabi, dan hadiah terbesar adalah Nabi tidak ingin, sesungguhnya tidak ingin Abu Thalib dia kehilangan kesempatan masuk Islam. Sehingga sampai nafas terakhir pun, bagaimana Rasulullah SAW pengen seandainya Abu Thalib mengucapkan kalimat Islam, La ilaha illallah. Akan tapi hidayah taufik di tangan Allah SWT. Wallahu a'lam bishawab. Laknat umum diperbolehkan. Laknatullah 'alal kafirin, laknatullah 'alal kadzibin. Laknat umum. Kemudian kalau dia masih hidup, sebaiknya didoakan doa hidayah kepada mereka. Allahumma hdihim, ya Allah tunjukkan mereka kepada siratal mustaqim, berilah mereka hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Gimana? Iya. Ya subak walam bamalam yahkum bima anzalallahu fa alaikumul kafirun. Barang siapa yang tidak berkumpul dengan Allah maka dia kafir. Kemudian dia lihat globalnya Indonesia bukan dengan hukum Islam maka negara kafir, juga penguasanya penguasa kafir. Kemudian mereka pakai terus kelaziman demikian. Dia mau jadi penguasa berarti dia mesti menghalalkan hukum tersebut, maka dia kafir dan seterusnya. Dalam hal ini maka yang paling penting bukan kemudian menghukumi mereka sekarang ini. Asalnya mereka muslim, yakin. Yakin mereka muslim dengan syahadat. Maka jangan dikafirkan dulu sampai betul-betul Anda yakin pula dia keluar dari Islam dengan sebab perbuatan yang tidak bisa ditakwil lagi. Makanya ada mawani, ada berbagai macam penghalang-penghalang yang menghalangi seorang dia, yakni tidak dikafirkan. Sekarang kita tanya, Raja Najasyi pakai hukum apa kira-kira? Waktu memerintah Najasyi pakai hukum apa? Di negeri bagaimana? Sampai dia pun menyembunyikan keislamannya dengan rakyatnya. Tapi dia mati dalam keadaan muslim, disolatkan Nabi. Bagaimana? Raja Najasyi? Dia meletakkan hukum Islam di atasnya? Tentu tidak, Najasyi. Dia di negeri kufar, sampai dia matinya pun gak ada yang tahu dia muslim. Dan dia dihukumi oleh muslim, oleh Nabi, dan disolatkan oleh Nabi SAW. Demikian, ikhwati fillah. Wallahu a'lam bishawab. Adapun syubhatnya tentu banyak. Adapun yang penting adalah bukan sekali lagi kita tidak, bukan menghukumi, akan tapi yang penting bagaimana, apakah kita sudah ikut andil menyebarkan itu semua? Apakah kita sudah ikut andil menyebarkan itu semuanya, menyebarkan sunnah, menyebarkan ilmunya, menerangkan kepada mereka? Yang jelas mereka banyak terhalang dengan berbagai macam syubhat yang datang. Baik itu syubhat datang dari kiai, syubhat datang dari media, syubhat datang dari segala penampilan-penampilan yang ditampilkan tentang kaum muslimin yang dianggap ekstrem, teroris, segala macamnya. Banyak syubhat. Dan kebodohan tetap menyelimuti mereka. Yang penting sekali lagi, ikhwan, kita tidak menghukumi, akan tapi seberapa jauh peran kita kalau dengan mereka menyampaikan hidayah kepada mereka, menerangkan sunnah, menerangkan tauhid, menerangkan Islam kepada mereka. Tidak ada untungnya kita menghukum, ya mengapain kita ngumpung, apa untungnya? Tapi yang penting kalau antum dakwah, untungnya lebih banyak. Karena hukum, karena yang pertama yang dibutuhkan adalah kita bagaimana bisa menyampaikan hidayah kepada orang, sehingga iqamatul hujjah. Minimal kita berusaha untuk menjadi orang yang menegakkan hujjah dulu, sehingga orang betul-betul ini tegak hujjah kepada mereka. Yang jelas wakilnya, walaupun sudah banyak ustadz, banyak pengajian, banyak buku dicetak, banyak televisi, banyak CD, Nyatanya mereka tidak pernah mendengarkan, tidak pernah belum pernah sampai, kemudian banyak kiai yang menghalanginya, banyak subhat yang datang ke telinganya, sehingga tergambar sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita bayangkan. Maka yang penting adalah bagaimana kita ini bisa menyampaikan ilmu yang hak kepada mereka-mereka tersebut dengan cara terbaik. Wallahu alam bisawab. Demikian ya, mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kita nanti lanjutkan ba'da asr. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.